Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaaha wannahari idza jallaaha wallaili idza yaghshaaha wassamaa'i wama banaaha walardi wama tahaaha wanafsi wama sawwaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaha man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طيب إخواني في الدين أعزكم الله, kita sedikit membaca dari Sahih al-Bukhari barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala suratu wasyamsi wa duhaha. Qala Mujahid duhaha dawuha, daw yakni cahayanya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan apa yang dia pancarkan dari cahaya. Idza talaha yani tabi'aha, mengikutinya. Tahaha dahaha, wadasaha aghwaha, memalingkannya. Dahaha, membentangkannya. Barakallahu fiikum. Dasaha aghwaha yani memalingkannya dari jalan kebenaran. Fa'alhamaha yani arrafaha asyqa'a was-sa'adah, yani setiap jiwa Allah kenalkan atau menampakkan untuknya, menerangkan untuknya kesengsaraan dan kebahagiaan. Wa qala Mujahid bi taqwaha bi ma'asiha, bi taqwaha dengan kemaksiatan yang mereka lakukan maka Allah hancurkan mereka, membinasakan mereka. Wala yakhafu uqbaha uqba ahadin. Tabarakallahu bikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Wuhayb qala haddatsana Hisham an abihi annahu akhbarahu Abdullah ibn Zam'ah annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu wa dhakara an-naqata walladhi aqara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Abdullah ibn Zam'ah bahwa Abdullah ibn Zam'ah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Wadakaran naqata walladhi aqara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang unta Nabiullah Saleh. Walladhi aqaraha, dan orang yang menyembelihnya, membunuhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzim ba'atha ashqaha, Ketika bangkit seorang di antara mereka yang paling bejatnya, yang paling syaqi, yang paling sengsara. Imba'atsa laha rajulun azizun 'arimun mani'un fi rahtihi. Tegaklah seseorang aziz, yakni kuat dia, barakallahu fikum. Yani jarang yang semisal dengannya dalam kekuatan dan kebejatan. Arim, sangat merusak, barakallahu fikum. Sangat jelek, sangat buruk perangainya, arim. Mani'um fi rahtihi, kuat dia di kabilahnya. Mithlu Abi Zam'ah, persis orangnya seperti Abu Zam'ah rupanya. Bukan berarti bahwa ya sama perangainya. Tapi Abu Zam'ah seorang muslim, dia kafir, barakallahu fikum. Wa dzakara an-nisaa faqala ya'midu atau ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu, berpindah kisah, berpindah, barakallahu fikum, pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal 'abdi, salah seorang di antara kalian kalau tidak senang dengan istrinya, dia memukuli istrinya, mencambuknya. Sama seperti kalau dia mencambuk budaknya. Tidak boleh, barakallahu fikum, memukul istri untuk mendidik dan bukan untuk menzaliminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sama seperti mencambuk budaknya. Fala'alla yudaji'uha min akhir yaumihi, boleh jadi dia menjimainya di akhir harinya dalam keadaan dia sudah menyakitinya, memukulinya. Tidak pantas, barakallahu fikum. Tetap munasahah, menasihati, mengingatkan. Baik. Thumma wa'adahum fi dhahikihim min ad-dartah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya ketika mereka mentertawakan orang yang kentut. Dharta ini adalah kentut yang berbunyi, yang mengeluarkan suara. Kalau kentut yang tidak berbunyi biasa disebut dengan fusa. Jadi fusa tidak bunyi tapi bau. Dharta ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Mengingatkan, kenapa kalian mentertawakan saudara kalian hanya karena kentut? Beliau mengatakan lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa dia mentertawakan sesuatu yang dia sendiri melakukannya? Siapa di antara kita yang tidak pernah kentut? Barakallahu alaikum. Baik. Kentut itu lumrah, barakallahu alaikum. Baik, lumrah, semua orang melakukannya, semua orang pernah mengalaminya, barakallahu fikum. Ya tergantung makanan yang dimakan, ada di antara makanan-makanan yang banyak mengandung gas sehingga banyak menghasilkan angin, menghasilkan gas, barakallahu fikum. Tapi makanan biasa pun tetap orang kentut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian sendiri juga melakukannya? Tidak perlu ditertawakan. Baik. Dan juga kalau dia orang tersebut bisa kentut di tempat yang lain, jangan di keramaian, jangan pas orang ngumpul-ngumpul, apalagi makan, karena sebagian orang menganggap aib. Barakallahu fikum. Menganggap aib ketika makan, lagi pas makan kemudian kentut. Sebagian orang akan berhenti makan. Jadi, dia menganggapnya adalah suatu yang jorok. Baik. Kitanya sendiri barakallahu fikum, jangan mentertawakan, seandainya pun ada, karena boleh jadi dia tidak sengaja. Barakallahu fikum. Tidak sengaja buang angin, ya anggaplah tidak terjadi sesuatu. Barakallahu fikum. Dan kalau kita sebisa mungkin mau buang angin, karena mengganggu orang juga, baunya tidak sedap. Kata Rasulullah, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian tertawa dengan sesuatu yang kalian sendiri melakukannya? Barakallahu fikum. Wa qala Abu Muawiyah haddatsana Hisham bin an abihi an Abdullah bin Zam'a qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla Abi Zam'a ammi Zubair bin Awwa ibn al-Awwam. Baik, kita kembali ke tafsir kita. Barakallahu fikum. Di surah Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Barakallahu fikum. Dan di surah-surah pendek ini banyak Allah Subhanahu wa taala mendahului atau memulai surahnya dengan sumpah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan cahaya yang dia pancarkan, yang dia munculkan. Begitu hebatnya ciptaan Allah berupa matahari, dan begitu banyak manfaatnya yang Allah berikan untuk kita melalui matahari ini. Subhanallah, banyak sekali manfaatnya. Wasyamsi wadhuhaha. Baik, sebagian orang menyembah matahari karena menganggap matahari adalah suatu yang sangat luar biasa. Kalau orang menyembah matahari karena luar biasanya, semestinya mereka menyembah pencipta matahari. Karena lebih luar biasa lagi. Yani Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud menyembah, menghambakan diri kepada matahari, bulan. Akan tetapi sujudlah kalian, menghambakan diri kepada yang menciptakannya. Siapa? Yani Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Wasyamsi wadhuhaha. Dan ketika waktu duha muncul naik, masya Allah. Waktu duha ini adalah waktu yang sungguh sangat luar biasa, keberkahan di situ. Barakallahu fikum. Keberkahan ada di waktu duha. Baik. Waktunya orang melakukan sholat sunnah duha yang disebut dengan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wal qamari idza talaha, demi bulan ketika muncul mengikuti matahari. Setelah matahari terbenam, muncullah bulan, nampak. Baik. Kemudian Allah mengatakan wan hari idza jallaha, dan demi siang ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Nampak dengan adanya pencahayaan dari matahari, semuanya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Hakikatnya semua bisa dengan kegiatannya. Kemudian Allah mengatakan walaili, dan demi malam idza yaghsyaha, ketika menutupi segala-galanya sehingga menjadi gelap gulita. Barakallahu fikum. Yang dengannya orang akan kembali ke peraduannya, istirahat, agar supaya begitu di keesokan harinya mereka siap untuk bekerja dan beraktivitas dengan segar dan bugar. Wallaili idza yaghsyaha wassamaa'i wama banaaha, dan demi langit dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sempurna. Begitu besarnya, begitu luar biasanya langit yang Allah Subhanahu wa taala cipta dengan 7 lapisnya. Barakallahu fikum. Tidak ada kekurangan padanya, tidak ada cacatnya. Wal ardi wa ma tahaha, demikian juga bumi dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya sehingga mudah gampang untuk kita melakukan aktivitas pula, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa bercocok tanam, bisa berkelapi membangun rumah, bisa berbagai macam aktivitas yang kita lakukan padanya terhampar. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan padanya. Yani Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam kondisi di atas fitrah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini Allah ciptakan di atas fitrah, di atas al-haq, di atas kebaikan. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya dia Nasrani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api. Baik. Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, di atas fitrah. Faja'atuhum syayatin fajtalathum an dinihim, maka datanglah setan mempengaruhinya, menguasainya dan menggesernya dari agamanya, menjauhkannya dari agamanya. Wa illa, manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di atas fitrah, maka lingkungan dialah. Barakallahu fikum. Yang menjadikannya barakallahu fikum terpengaruh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya. Barakallahu fikum. Allah terangkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Barakallahu fikum. Diterangkan dan orang akan tahu mana kebaikan, mana kejelekan. Baik. Manusia ini barakallahu fikum, dia akan tahu mana al-haq atau pernah lewat dalam kehidupan dia pemberitahuan, pengetahuan tentang Islam dan kebenaran ini. Setelah itu barakallahu fikum, imma dia diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma dia tidak diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid. Apa yang kita lakukan barakallahu fikum dari kebaikan dan kejelekan itu sudah menjadi takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah menjadi takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi baik atau menjadi jelek. Atau baik dulu kemudian menjadi jelek. Waliyadubillah. Atau jelek dulu kemudian menjadi baik. Atau jelek atau baik terus. Itu sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Seorang tabi ditanya oleh seorang sahabi tentang masalah ini. Apakah yang dilakukan oleh manusia ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Atau sesuatu yang mereka sendiri melakukannya setelah mereka mendapatkan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tabi'i itu pun mengatakan itu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tidaknya seseorang itu sudah menjadi takdir ketetapan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ditanya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim dengan kondisi seperti itu? Yang terkadang pertanyaan ini muncul barakallahu fikum di benak orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semuanya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperlakukan makhluknya, dan Allah tidak akan pernah zalim, Allah tidak pernah berlaku aniaya kepada siapapun. Dan ketika seorang itu ditakdirkan dia tersesat, maka itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah takdirkan seseorang mendapatkan hidayah, maka itu adalah taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu ditanya kenapa Allah melakukan ini. Tidak boleh tanya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Allah tidak bisa ditanya tentang kenapa Allah memberikan hidayah kepada si fulan, si fulan tidak. Kenapa si fulan kaya, si fulan miskin. Kenapa si fulan bahagia, kenapa si fulan sengsara. Barakallahu fikum. Sementara Allah telah menyatakan wa ma kana rabbuka bidhallamin lil 'abid. Paham barakallahu fikum. Dari sisi mana? Dari sisi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kebaikan dan keburukan, dan ketika Allah telah memfasilitasi semuanya dengan akal, dengan panca indera, barakallahu fikum, maka apa yang dia lakukan itulah yang menjadi pilihan dia, barakallahu fikum, sehingga pilihan ini disandarkan kepadanya karena tidak ada yang memaksa dia, barakallahu fikum. Tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan kejahatan, dan tidak ada pula yang memaksa dia untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Allah memberikan iradah, Allah memberikan qudrah. Baik. Allah memfasilitasi hamba-hambanya dan Allah telah menerangkan. Baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengajarkan, memberitahukan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Barakallahu fikum. Dan inilah usaha manusia. Walaupun itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetap dikatakan bahwa itu adalah usaha manusia. Barakallahu fikum. Sehingga Allah sendiri mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Membersihkannya dari kesyirikan, membersihkannya dari kebid'ahan, membersihkannya dari kemaksiatan. Al-falah. Barakallahu fikum. Telah beruntunglah orang-orang yang mensucikannya, menumbuh kembangkannya dengan kebaikan. Al-falah untuknya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotorinya. Barakallahu fikum. Baik, dia memasukkan dirinya ke dalam maksiat. Dassaha ini akhfaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, barakallahu fikum, orang-orang yang dassaha, mengotorinya dengan maksiat, yakni kaum Samud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat Samud bi taghwaha. Baik. Barakallahu fikum, telah kaum Samud telah mendustakan para rasul, dan mereka telah sampai pada puncak penyimpangannya. Barakallahu fikum. Bagaimana itu? Mereka menentang rasul yang diutus kepada mereka. Ketika Nabiullah Saleh menyampaikan kepada mereka kebenaran, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, mereka tidak mau percaya. Kecuali katanya kalau Nabiullah Saleh mau mempertunjukkan kepada mereka mukjizat yang menunjukkan tentang kebenaran pengakuannya sebagai seorang rasul. Terus Nabiullah Saleh mengatakan, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kalau betul-betul engkau seorang rasul, berdoalah engkau kepada Tuhanmu dan agar supaya keluar dari sebongkah batu ini unta. Maka Nabiullah Saleh pun melakukan salat, melakukan ibadah, berdoa kepada Allah, tadarruk. Barakallahu fikum. Dan keluarlah dari bongkahan batu itu unta. sebagaimana yang mereka inginkan. Bukannya mereka barakallahu fikum mengimani, mengikuti Nabiullah Saleh, justru mereka semakin menentang dan menentang. Sampai pada puncaknya, idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit salah seorang di antara mereka yang paling kejinya, paling jelek perangainya. Diingatkan ulang oleh Nabiullah Saleh. Faqallahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Jaga unta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan minumnya, karena mereka digilir. Mereka memiliki mata air. Satu hari unta itu minum dari mata air tersebut. Dan besoknya mereka-mereka, dan di hari barakallahu fikum mereka tidak mengambil air dari mata air tersebut, mereka bisa memerah susu unta tersebut. Nah, ini pun mereka tidak syukuri barakallahu fikum. Mereka tidak nikmati, justru semakin keji dan semakin kejam mereka barakallahu fikum. Diingatkan mereka tentang unta Allah Subhanahu wa taala yang mereka sendiri minta. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Nabiullah Saleh dan mereka menyembelih unta tersebut. Allah mengatakan fa'aqaruha, padahal tiap satu orang idzim ba'atha ashqaha. Yang membunuhnya satu orang, akan tetapi ketika mereka menyepakati perbuatan buruk ini, mereka menyokongnya, mereka mengiyakannya, maka dicap mereka semuanya sebagai pembunuh sang unta. Barakallahu fikum. Tamala'u, mereka sekongkol, mereka sepakat semuanya untuk melakukan kejahatan itu, sehingga barakallahu fikum mereka dianggap sebagai pembunuh. Subhanallah. Nabiullah Saleh mengingatkan mereka, jangan kalian sentuh unta itu, jangan kalian ganggu. Karena itu adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan tentang benarnya pengakuan Nabiullah Saleh. Subhanallah. Mereka mendustakan Nabiullah Saleh. Tidak peduli dengan peringatan Nabiullah Saleh. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena dosa mereka ini. Subhanallah. Fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, semuanya mati karena dosa yang mereka lakukan, kesepakatan atas keburukan, sehingga Allah SWT menyamakan semuanya. Subhanallah. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak khawatir, tidak takut akan akibat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Subhanallah. Ini pelajaran barakallahu fikum bahwa kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah, dan kita ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kita hendaknya menjaga hidayah ini. Semoga tetap bersama dengan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan contoh umat-umat terdahulu bagaimana mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangan mereka. Mereka diadab di dunia sebelum mereka diadab di akhirat kelak. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.